Ikhlasnya hati seringkali disalahkerti, tulusnya budi tidak pernah kau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini, ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tidak pernah saling menyita. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa telinga pastinya terpana, pucuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagiku pula suatu ketenangan. Karena kita terus bersama, belum tentu kita bahagia, selama tidak kau rubah cara hidupmu. Ada rahmatnya bila tidak lagi bersama, terasa jauh diriku ini dengan dosa. Hanya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia, selama tidak kau rubah cara hidupmu. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tidak pernah saling meminta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa telinga pastinya terpana, wujudnya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagiku pula suatu ketenangan. Hanya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia, selama tidak kau rubah cara hidupmu. Ada rahmatnya bila tidak lagi bersama. Memang begini sikapmu semenjak dahulu, andainya kita terus bersama. Belum tentu kita bahagia selama tidak kau.